أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم آمين فأما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah selepas beberapa hari kita tak bertemu. Lama sungguh kan? Jadi Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu semula. Semoga Allah mengurniakan kita kelapangan sehingga kita dapat membaca kitab Al-Azkar Imam Nawawi sehingga dapat dihabiskan penuh keberkatan insyaAllah. Baik, hari ini tuan-tuan kita akan masuk pada fasal yang pertama. Sebelum ini kita baca mukadimah, Alhamdulillah selesai. Setelah kita tahu metod Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar yang mana beliau ingin menghimpunkan segala hadis Rasulullah yang menceritakan tentang bersifat doa ataupun zikir harian dengan dinyatakan sumbernya di mana, tetapi tidak boleh didatangkan dengan cara kitab hadis, didatangkan sanad sesuatu, tidak didatangkan cara itu. Sebaliknya terus Al-Imam Nawawi mendatangkan siapakah di apakah ucapan Nabi SAW dan setelah beliau menyatakan mengapa beliau lakukan, apa tujuan beliau. Hari ini kita akan masuk kepada pasal yang pertama, iaitu yang menceritakan tentang keikhlasan. Sebab sebelum kita nak buat satu benda, kita kena ikhlas. Sebab tu dalam satu hadis yang mula-mula diletakkan dalam kitab Al-Azkar, kitab Arba'un An-Nawawiyah, hadis yang mula-mula sekali dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi untuk dimasukkan di dalam kitab hadis 40 beliau adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebab kalau tiada niat yang baik kerana Allah, kita buat apa amalan pun akan jadi sia-sia. Dan orang Islam seakan-akan Al-Imam An-Nawawi nak beritahu konsep pertama ataupun prinsip yang pertama yang kena ada pada orang Islam dalam apa yang dia buat pun dia kena sertakan kerana Allah. Saya buat ni kerana mendapatkan, ingin mendapatkan keridhaan Allah. Bagi makan pada isteri kerana keridhaan Allah. Bekerja sampai sampai lewat malam kerana Allah. Buat apa saja pun kerana Allah. Akhirnya dia akan hidup dalam ruang ibadat. Sebab ada satu kaedah menyatakan al-adiyat la takunu ta'budiyat illa binniyat. Sesuatu perbuatan yang pada asalnya tidaklah berpahala, tidaklah dosa. Benda-benda yang bersifat mubah, benda-benda yang harus. Contoh senyum ke orang ke peringkat awal, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tapi kalau kita niatkan kita buat tu kerana Allah, dia akan naik taraf daripada tidak berpahala, tidak berdosa. Dia akan naik taraf kepada mendapat pahala kerana kita buat satu benda kerana Allah. Jadi orang yang bijak di dalam apa nak buat sekalipun, dia bagi salam, dia senyum ke orang, dia tanya apa khabar orang, dia akan niat saya buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya 24 jam di hidup di atas setiap hari, dia akan dapat pahala 24 jam beribadah. Makan pun berpahala, tidur pun berpahala, semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kita akan masuk pada fasal yang pertama yang menceritakan, yang menyatakan berkenaan pentingnya kita menjadikan segala amalan yang bakal kita lakukan kerana Allah. Supaya selepas kita tahu perkara itu, lepas ni semua zikir yang kita buat, kita buat bukan tujuan riak, bukan tujuan untuk tunjuk pada orang, tapi tujuan kerana mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan baca kitab Al-Azhar dalam versi bahasa Arab terlebih dahulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man wala. Qala al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf bin Mira bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa ulumi talamizatihi wa kurra'i kutubihi wa ulumikum jami'an Allahumma amin. Faslun fil amri bil ikhlasi wa husni niyat fi jami'il a'mali zahirati wal khafiyat. Faslun fil amri bil ikhlasi wa husni niyati fi jami'il a'mali zahirati wal khafiyat. Qala Allah ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وقال تعالى لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه ولكن يناله النيات. Baik, tuan-tuan kita akan masuk kepada apa terjemahan kepada versi bahasa Arab tadi. Fasal yang pertama ni di nombor satu lah. Ikhlas dan berniat baik dalam setiap perbuatan. Maksud dia ini adalah fasal yang menceritakan bahawa perintah untuk kita berniat ikhlas dan berniat baik dalam setiap perbuatan, sama ada perbuatan itu perbuatan yang zahir ataupun perbuatan yang tidak zahir. Benda yang orang tengok, benda yang orang tak tengok. Benda yang ada rupa, benda yang tak ada rupa. Contoh macam puasa. Puasa tak ada rupa. Ya. Jadi semua yang kita buat, sama ada perbuatan itu perbuatan yang zahir ataupun perbuatan itu perbuatan yang tersembunyi, yang tidak diketahui secara jelas, kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menyucikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Maka kita hanya disuruh untuk menyembah Allah mukhlisina lahuddin. Kita lakukan dengan penuh menyucikan ketaatan kepadanya. Maknanya kita hanya buat kerana Allah. Kita hanya ikhlas kerana Allah SWT. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa kita diminta untuk bersikap ikhlas di dalam melakukan amalan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, daging-daging unta dan darahnya itu tidak, itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, maksudnya niat dari kamulah yang dapat mencapainya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ingin nyatakan daging-daging korban yang kita lakukan, darah yang terhasil daripada sembelihan korban itu sebenarnya tidak diperlukan oleh Allah. Allah tak perlu makan. Allah tak perlukan darah semua. Yang kita nak ambil daripada pengorbanan tadi apa dia? Ketakwaan kita. Yang Allah ingin ambil daripada kita adalah ketakwaan kita di dalam melakukan sebarang perkara kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Ibn Abbas ketika menghuraikan ayat ini mengatakan, maksudnya takwa yang mana Allah mahu daripada kamu itu adalah Allah mahukan kepada kamu niat yang ikhlas di dalam melakukan sebarang amalan. Wa anhu bihi qala akhbarana shaykhuna al-imam al-hafiz Abu al-Baqa'i Khalid ibn Yusuf ibn Sa'd ibn al-Hasan ibn al-Mufarrij ibn Bakar al-Maqdisi an-Nablusi thumma ad-Dimashqi radiyallahu anhu qala akhbarana Abu al-Yumni al-Kindi قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سليمان الواسطي قال حدثنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Imam Nawawi setelah mendatangkan hujah daripada Al-Quran yang menunjukkan pentingnya niat, sekarang Al-Imam Nawawi mendatangkan sanad yang menyambungkan beliau sehinggalah kepada Rasulullah di dalam menyatakan hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Kata Al-Imam Nawawi, telah menceritakan kepada kami syekh kami Imam Al-Hafiz Abu Al-Baqa' Khalid bin Yusuf bin Hasan ataupun lebih tepatnya bin Al-Hasan bin Sa'ad bin Hasan bin Al-Mufarraj bin Bakr bin Bakar ataupun bin Bakr Al-Maqdisi An-Nablusi Ad-Dimashqi radhiyallahu taala anhu telah menceritakan kepada kami Abu Yaman Al-Kindi. Maknanya sekarang beliau akan datangkan nama-nama guru yang menyambungkan niat beliau sampai ke Nabi. Mula-mula beliau dengar daripada guru beliau yang namanya Abu Bakar Khalid bin Yusuf. Abu Bakar Khalid bin Yusuf pula dengar daripada guru beliau yang bernama Abu Yaman Al-Kindi. Abu Yaman pula siapa guru dia? Bersambung-sambung sampai ke Nabi. Kita akan bacakan insya-Allah. Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman Al-Kindi. Beliau telah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Al-Baqi' Al-Ansari. Beliau telah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Jauhari. Beliau telah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Husain Muhammad bin Muzaffar ataupun Al-Muzaffar Al-Hafiz. Beliau telah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman Al-Wasiti. Beliau telah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Ubaid bin Hisham Al-Halabi. Beliau telah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, setiap perbuatan berdasarkan dari niatnya. Maksudnya Rasulullah kata, innamal a'malu binniyat, segala amalan itu dikira berdasarkan niat. Kita hanya akan dapat pahala atau tidak berdasarkan apa yang kita niatkan. Kemudian kata Nabi SAW, dan setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Baik, kalau dibincang di sini, para ulama menyatakan, Nabi ingin menyatakan di sana ada perbezaan di antara perbuatan dan di antara orang yang melakukan perbuatan. Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada contoh, ada orang dia, kita belajar tentang undang-undang, tapi boleh ke selepas kita belajar undang-undang kita menjadi peguam? Di sana ada perbezaan perbuatan yang kita belajar, dan satu lagi, adakah kita layak pula untuk menjadi orang yang melakukan perbuatan tersebut? Contoh macam saya belajar tentang hadis, boleh ke saya pula menjadi mendakwa saya adalah ulama hadis yang pakar dalam hadis? Saya mempelajari hadis, tapi dalam masa yang sama, walaupun saya belajar hadis, saya tidak boleh kata saya sekarang ini adalah ulama hadis yang mendalami ilmu hadis. Jadi sana Imam Rasulullah ingin menyatakan ada perbezaan di antara perbuatan amalan dengan pelaku yang melakukan perbuatan. Kita mungkin belajar hukum hakam, tapi adakah kita orang alim? Adakah kita pula yang boleh mengeluarkan hukum hakam? Di sana Imam Sayyidina Rasulullah ingin membezakan di antara dua perkara tersebut. Kemudian Nabi mendatangkan contoh, betapa kalau amalan tu zahirnya macam ibadat sekalipun, tapi kalau bukan kerana Allah, tidak mendapat pahala. Nabi bersabda, sesiapa yang hijrahnya diniatkan kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya terhitung kepada Allah dan Rasulnya. Yang berhijrah meninggalkan kota Makkah pergi menuju ke Al-Madinah, itu satu ibadat secara zahirnya. Siapa yang berniat kerana Allah, barulah dia dapat pahala. Kemudian Nabi menyatakan, dan siapa yang hijrahnya diniatkan kerana harta duniawi yang akan dia dapati atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya terhitung kepada apa yang dia niatkan. Ayah, ada orang pula dia berhijrah tinggalkan kota Mekah ke Madinah, menyertai rombongan yang meninggalkan kota Mekah menuju ke Al-Madinah. Zahirnya macam kerana Allah, tiba-tiba dalam hati, jauh hati dia, dia berhijrah bukan kerana Allah. Sebaliknya, dia nak mendapatkan dunia hasil daripada pembinaan tadi. Dia fikir, sampai Madinah nanti boleh buka bisnes, dia nak cari dunia. Ataupun dia berhijrah kerana nak dapatkan seorang wanita untuk dia kahwini. Hadis ini asal cerita dia menceritakan bagaimana seorang lelaki nak kahwin dengan seorang perempuan, yang mana perempuan itu digelar dengan gelaran Ummul Qais. Ummul Qais. Jadi sahabat sahabiah Nabi yang namanya Ummu Qais ni, dia tak syarat kepada lelaki yang nak kahwin dengan dia, awak boleh kahwin dengan saya, tapi dengan syarat awak kena berhijrah ke bumi Madinah Al-Munawarah. Jadi akhirnya lelaki yang minat kepada Ummu Qais ni pun berhijrah ke Madinah Al-Munawarah. Jadi Nabi pun bila dapat tahu cerita ni, Nabi pun datangkan hadis yang kita dengar tadi. Nabi kata, siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat pahala. Siapa pula yang berhijrah kerana nak dapat dunia, ataupun dia nak kahwin dengan seorang perempuan, dia meninggalkan kota Mekah, zahir macam ibadah, tapi tiba-tiba dia buat hanya untuk mendapatkan keredaan seorang wanita, akhirnya dia hanya akan dapat apa yang dia inginkan semata-mata, tanpa dia mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza hadithun sahihun muttafaqun ala sihhatihi mujma'un ala 'izami mawqi'ihi wa jalalatihi wa huwa ahadul ahadith allati 'alayha madarul Islam wa kana salafu wa tabi'uhum minal khalaqi rahimahumullahu ta'ala yastahibbuna iftitah yastahibbuna istiftah al musannafati bihadha al hadith tanbihan lil mutali ala husni niyyah wa ihtimamihi bidzalika wa atina'ihi bih. Baik, kita berhenti setakat dahulu tuan-tuan. Yang bermaksud ucapan tadi, hadis ini dinilai sahih. Sebab hadis ini riwayat Imam Bukhari juga riwayat Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Disepakati kesahihannya dan disepakati akan keagungan objek kajian. Maknanya hadis ini bila dikaji memang bila dikaji hadis ini sangat besar peranannya, kerana bila kita buat kajian dia akan menjadi hujah dalam banyak perbahasan di dalam ilmu Islam. Hadis ini merupakan salah satu hadis dasar dalam Islam. Sebab tu Al-Imam Nawawi meletakkan hadis ini sebagai hadis yang dipilih oleh beliau dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40. Yang mana Imam Nawawi meletakkan syarat beliau nak pilih hadis paling utama di dalam Islam. Akhirnya beliau pun mengumpulkan 42 hadis yang dimasukkan dalam kitab hadis 40 beliau. Hadis yang mula-mula sekali adalah hadis Innamal A'malu Binniyat. Kaum salaf, iaitu ulama-ulama terdahulu dan para pengikut mereka rahimahumullahu, lebih suka memulakan tulisan mereka dengan hadis ini untuk mengingatkan para pembaca akan niat yang baik dan perhatian yang cukup terhadap niat tersebut. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Al-Imam Nawawi, para ulama biasanya mereka suka dalam apa-apa kitab mereka, mereka akan datangkan hadis ini terlebih dahulu supaya nak bagi tahu kepada orang yang membaca, bacalah dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa sama kepada yang menulis pun ditulis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saling-saling mengingati bahawa kita buat ni bukan kerana manusia, tapi kita buat hakikatnya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya kita mengambil berat terhadap niat. Kerana kalau kita buat satu benda tidak berniat kerana Allah, rugi begitu je penat lelah kita dalam keadaan tidak kita mendapat sebarang pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita telah pun mempelajari beberapa perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam fasal yang pertama. Jadi di sini kita boleh mula daripada hari ini dalam nak buat apa benda tuan-tuan, niat saya buat kerana Allah. Tadi contoh nak pergi sembahyang subuh, mandi dulu. Jangan mandi je niat. Saya mandi ni supaya segar, supaya akhirnya saya beribadatkan, saya rasa kuat beribadat kepada Allah. Lepas tu, kenapa mandi? Supaya nanti orang rasa segar dengan saya. Taklah baru masa-masa memakai tidur lah. Mari kita buat kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memuliakan surau, untuk memuliakan masjid, untuk supaya orang lain rasa gembira dengan saya. Kita buat semuanya kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Jadi orang Islam, dia punya prinsip paling utama, buat apa benda pun, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita bekerja untuk dapat duit, tapi dalam yang sama selitkan niat. Saya dapat duit ini supaya saya boleh guna duit ini untuk mencari keridaan Allah, boleh bagi rezeki kepada anak-anak, boleh guna untuk belajar dan sebagainya. Jadi kita gunakan segala apa yang kita lakukan, kita sertakan niat. Walaupun kita ada niat yang berbagai, kita sertakan saya buat ni pada hakikatnya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, di samping untuk mendapatkan benda-benda yang bersifat keduniaan yang lain. Itu sahaja pada saya tuan-tuan. Besok kita akan masuk kepada sambungan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu Subhanahu Wa Taala. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.